بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwanuddin azabumullah, perkara yang maklum yang kita ketahui bersama bahwasanya berdakwah kepada Allah Azza wa Jal adalah satu amalan dari amal ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ibadatun minal ibadat. Satu ibadah dari amal ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal. Namanya ibadah dakwah. Barakallahu fikum. Dakwah ilallah dikatakan ibadah dikarenakan yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya. Allah perintahkan semua nabi, semua rasul alaihi musallatu wassalam untuk berdakwah. Terkhusus Allah perintahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk berdakwah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ud'u ila sabili rabbik. Hendaklah engkau berdakwah wahai Nabi SAW ke jalan Tuhan. Ud'u, itu perintah. Barakallahu fikum. Juga dalam Al-Quran Allah memerintahkan kaum mukminin untuk berdakwah. Di Al-Imran ayat yang ke-104 Allah menyatakan, Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun lam lamul amr, hendaklah kalian, itu perintah, hendaklah ada di antara kalian umat yang berdakwah berbakar kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mereka orang-orang yang muflih, yang beruntung. Walter, perintah. Barakallahu fikum. Semua yang diperintahkan itu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara ciri-ciri yang bisa mengetahui ini ibadah diperintahkan dalam Islam, baik dalam nasul Quran atau nasul hadis yang sahih. Barakallahu fikum. Yang kedua, yang menunjukkan ibadah dakwah merupakan ibadah ialah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah bagi yang melakukannya. Baik terkait dengan dakwahnya atau terkait dengan dai-nya. Dakwahnya atau terkait dengan dai-nya. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, tentang para dai. Waman ahsanu qaulan. Ini dalam surah Fussilat ayat yang 33. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang berdakwah kepada Allah, dia beramal saleh dan mengatakan kami orang yang mukmin yang muslim. Jawabannya tidak ada yang lebih bagus ucapannya di atas saleh. Sehingga para dai, orang-orang yang berdakwah kepada Allah dikatakan sebagai orang yang paling bagus ucapannya. Ini keutamaan menunjukkan apa yang dia kerjakan ibadah kepada Allah. Allah mencintainya, Allah meridainya, Allah memberikan pahala karenanya. Ini perkara yang disepakati oleh para ulama. Dakwah kepada Allah itu merupakan ibadatun minal ibadat. Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah dakwah. Sehingga menjadi perkara yang sangat maklum. Ayyuhannabtina azzakumullah. Sebuah dakwah yang dikatakan ibadah, tentu untuk menjadi sebuah amal dakwah yang makbulah diterima oleh Allah Azza wa Jalla harus terpenuhi dua persyaratan. Yang pertama ialah muwafaqatus sunnah. Dakwahnya atau ibadahnya secara umum harus sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mencontoh dakwah beliau. Bagaimana beliau berdakwah? Bagaimana tata cara dakwahnya? Bagaimana uslub cara penyampaian dakwahnya? Semuanya dengan bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dimasukkan dalam keumuman hadis dari Aisyah inda Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amal dengan tanpa curu-curu dari kami, maka dikatakan raddu, tertolak. Ini meliputi semua amalan. Meliputi semua amalan dimasukkan di dalamnya dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Harus dengan bimbingan beliau, dengan contoh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau tidak, maka dikatakan dakwahnya ghairu maqbulah, dakwahnya ghairu sahihah, dakwahnya dikatakan munharifah, menyimpang. Barakallahu fikum. Ini yang pertama ya, Pak. Harus muwafaqatus sunnah. Dakwah kita, dakwah kalian, dakwah mereka diterima, dikatakan makbulah, dikatakan sahihah, dikatakan benar ketika sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Menyimpang dari bimbingan beliau, maka dikatakan dakwatun ghairu sahihah atau dakwatun munharifah, menyimpang. Yang kedua, harus ada keikhlasan. Ikhlasun niyati fi dakwah. Harus ada keikhlasan dalam berdakwah. Niatnya itu harus ikhlas. Barakallahu fikum. Kalau tidak, maka dakwah itu akan berubah menjadi amal yang sia-sia. Bahkan menjadi amal yang membawa malapetaka, musibah, bumerang atas pelakunya. Hujjah alaihi. Hujjah membantah dia, bukan hujjah untuk dia. Ikhlas. Setelah dimasukkan dalam keumuman dalil tentang wajibnya ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di Al-Bayyinah. Ini dihafalkan ayatnya. Cukup dengan satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Amal dengan niat. Sah tidaknya dengan niat. Dikasih pahala ataukah tidak dengan niat. Dakwah termasuk ibadah, termasuk amal. Maka dakwah pun dituntut untuk ikhlas padanya. Memurnikan, mengikhlaskan niat dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Keikhlasan dalam berdakwah ini ada beberapa mazahir, bentuk-bentuk keikhlasan dalam perkara ibadah. Yang pertama adalah dia mengajak umat manusia kembali kepada Allah. Namanya da'watun ilallah. Berdakwahnya, ya, dia menyuruh orang lain itu kembali kepada Allah. Mengajak orang kembali kepada Allah. Sehingga disebutkan dalam sebagian ayat di surat Yusuf 108 Allah menegaskan, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah." Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku. Jalanku yang aku tempuh, yang aku tapaki. Apa itu? Ad'u ilallah. Aku berdakwah, aku mengajak orang lain kepada Allah. Di atas basirah aku dan orang ini berjalan. Dia mengatakan ilallah. Dakwah ilallah kepada Allah. Mengajak orang kembali kepada Allah. Mengajak orang beribadah kepada Allah. Barakallahu fikum. Bentuk yang lainnya ialah dakwahnya itu mengajak orang kembali ke jalannya Allah azza wajalla. Seperti yang dibawakan sebelumnya di awal ayat yang saya utarakan sebelumnya, ud'u ila sabili rabbik. Ini di An-Nahl 25. Yang artinya ud'u ila sabili rabbik. Hendaklah engkau wahai Nabi berdakwah kepada apa? Ke jalan Tuhan. Ila sabili rabbik. Ke jalan Allah. Kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Islam, kepada sunnah, kepada bimbingan-bimbingan Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya SAW. Sabili Rabbi. Bentuk yang lainnya yang dikatakan ikhlas dalam perkara dakwah, dakwahnya mengajak orang kepada kebaikan-kebaikan yang dibimbingan dalam Islam. Ilal khair. Seperti yang disebutkan di atas di Ali Imran ayat 104. Allah mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian umat yang mendakwahkan kepada khair, yad'una ilal khair, perkara kebaikan, kebaikan yang disebutkan dalam Islam, dalam sunnah, baik itu akidah, keimanan, ibadah, akhlak, adab, muamalah yang baik, al-khair yang dibimbingkan dalam Islam. Ini tiga lafaz yang disebut dalam Al-Qur'an ulul karim ketika menyebut yang namanya dakwah. Selalu tiga ini, dakwah ila Allah, dakwah ila sabili rabbik, ila al-khair. Ini semuanya bentuk ikhlas. Juga barakallahu fikum, jangan bentuk keikhlasan dalam perkara dakwah ialah ihtisabul ajr minallah. Betul-betul mengharapkan, mengharapkan pahala dengan semangat. Ibtigha'a marbatillah, dalam rangka untuk mendapatkan, meraih ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga dia kosong dari berbagai macam bentuk tendensi pribadi. Kosong dari berbagai macam bentuk tendensi duniawi. Yang dia harapkan hanya pahala Allah. Yang dia harapkan hanya ridhanya Allah. Yang dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga tulus dia. Dakwahnya tulus. Betul-betul tulus dalam perkara dakwah. Yang diharapkan hanya akhirat, yang diharapkan hanya pahala, yang diharapkan hanya ridhonya Allah. Sedikit pun tidak ada niatan-niatan yang lain. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada syuhrah, senang kemasyhuran, tidak ada senang sanjungan, tidak ada tendensi pribadi, tidak ada tendensi duniawi, bukan dalam rangka untuk yang disebutkan di atas. Namanya betul-betul tulus dalam berdakwah kepada Allah. Itu namanya ikhlasun niyyah fi dakwah. Ikhlasun niyyah fi dakwah. Ketika dakwah itu barakallahu fikum terpenuhi padanya dua poin di atas. Muwafaqatus sunnah, sesuai dengan sunnah dalam dakwahnya, dalam kaifiyahnya, dalam uslubnya, dalam wasilahnya. Ikhlas niatnya dia dalam berdakwah, mengajak orang kembali kepada Allah, bicara Allah pada perkara kebaikan dengan ketulusan, tidak ada riya, enggak ada sum'ah, enggak ada tradisi pribadi ataupun duniawi yang dia harapkan hanya ridha-Nya Allah semata. Yang diharapkan hanya pahala dari Allah semata. Maka dakwahnya dikatakan sukses. Dakwatun najihah, sukses. Dakwatun maqbulah, diterima oleh Allah insyaallah. Sukses. Ini yang dikatakan dakwah yang benar. Tidak memandang berapa orang yang mengikutinya. Tidak memandang berapa jumlahnya. Yang dipandang selalu kualitasnya. Ini. Ketika dakwah disampaikan, dilancarkan dengan dua poin di atas, kemudian Allah tabaraka ta'ala dengan taufiknya, dengan hidayahnya, memberikan taufik kepada sekian banyak orang melalui dakwah yang mulia ini, maka itu perkara keafdhalan, perkara yang sangat utama, fadilah besar dari Allah untuk sang dai. Tapi bukan tujuan utama. Bukan tujuan utama. Bukan penilaian utama yang dinilai terkait dengan keikhlasan dia dan muwafaqatus sunnah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang cukup panjang pernah menceritakan bahwasanya ditampakkan kepada beliau umat-umat itu. Allah Maha Kuasa menampilkan memberi harta kepada beliau umat sebelumnya sampai sekarang. Beliau mengatakan fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtun. Saya melihat seorang nabi diikuti oleh rahtun. Rahtun jumlah 3-9 orang. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan. Saya tengok lagi seorang nabi yang ikut dengan dia satu dua orang saja. Wa ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan saya melihat seorang nabi tidak ada seseorang pun yang ikut dengan dia. Tiba-tiba saya menyaksikan hitam yang sangat besar. Nah, hitam itu orang yang banyak dari jarak jauh. Jadi kayak hitam. Saya menduga itu adalah umatku. Dikatakan hadza Musa wa qaum. Ini Musa dan qaum. Ila akhir hadis. Menunjukkan apa ya? Satu poin penting yang kita ingat sini. Yang namanya dakwah dinyatakan sukses di sisi Allah Azza wa Jalla bukan dari jumlah pengikutnya. Jangan ada seorang pun yang mengatakan, oh nabi itu enggak benar dakwahnya, enggak sukses dakwahnya, buktinya enggak ada ikut sama beliau. Jangan mengatakan demikian. Semua sepakat dakwah nabi, dakwah rasul sukses di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun kenyataannya hanya ada yang ikut 9 orang, 8 orang, 7 orang, 6 orang, 5 orang, 3 orang, 2 orang, 1 orang. Sebenarnya tidak ada satu pun yang ikut. Sehingga bukan kuantitas yang dicari. Sekali lagi kualitasnya yang menentukan ikhlas dan muwafaqah. Samakan baik-baik para ulama. Ikhwan fillah azzakumullah. Bila ini kita pahami bersama, dua mukadimah. Yang pertama, dakwah adalah ibadah. Mukadimah kedua, ibadah itu harus ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Maka dakwah yang juga merupakan ibadah harus ikhlas dan harus muwafaqatus sunnah. Tema kita kali ini adalah apa ya? Fenomena hubbur riyasah dalam dakwah. Apa itu hubbur riyasah? Cinta kedudukan, cinta kepemimpinan, cinta jabatan. Kira-kira ini poin ini berkaitan dengan muwafaqatu sunnah atau terkait dengan ikhlas sunniyah? Hah? Ikhlas sunniyah. Sesuai dengan keikhlasan atau gimana nih? Hah? Nah, sesuai. Masya Allah. Baik. Jadi antum harus tahu alurnya ikhwannya. Ketika kita membuat sebuah tema, fenomena hubur riyasa dalam dakwah, berarti ada fenomena sebuah dakwah yang enggak ikhlas. Tidak ada padanya keikhlasan dalam mengarah dakwah. Satu poin yang kita angkat sekarang ini, bentuk ketidakikhlasan dia dalam berdakwah. Ketika dalam dakwahnya itu seorang dai terjangkiti penyakit hubur riyasa, cinta kepemimpinan. Berarti niatan dia apa ini? Niatan dia kepingin dapat kedudukan, kepingin dapat jabatan, kepingin dapat kepemimpinan dalam dakwah yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Tegas kita mengatakan ini tidak ikhlas. Bentuk ketidakikhlasan dalam perkara dakwah, niatan dia bukan karena Allah, niatan dia bukan meraih pahalanya Allah, niatan dia bukan meraih ridhonya Allah, niatan dia kedudukan dan jabatan. Satu poin dari tendensi duniawi. Satu poin dari tendensi pribadi. Gitu ya, gak ikhlas. Sepakat insyaallah. Gak ikhlas. Kalau gak ikhlas berarti dakwahnya ghairu maqbulah. Dakwahnya mardudah, tertolak. Apa yang dia upayakan selama ini, perjuangan dia, pengorbanan dia, letih payahnya dia, capeknya dia untuk dakwah ini, musfro. Musfro ya? Sia-sia, sirna. Dikarenakan ketidakikhlasan dia dalam berdakwah kepada Allah. Barakallah. Sia-sia. Allahul musta'an. Maka kita perlu untuk sedikit menjabarkan tentang hubur riyasa, cinta kedudukan ini para ulama. Ikhwan fillah na'azakumullah. Hubur riyasa, cinta kedudukan. Ini para ulama memiliki beberapa mazahir, beberapa bentuk-bentuk, beberapa gambaran-gambaran, penampilan-penampilan, yang semuanya tadi itu dikatakan sebagai hubur riyasa, cinta kedudukan. Kita bahas sekarang bab dakwah loh ya. Tolong jangan berpikir yang terlalu jauh. Ini zaman-zaman agak panas ini. Bab dakwah loh ya. Oh, bab dakwah ya. Ini dikiranya taklimnya arwah-arwah begitu, enggak. Itu urusan mereka pribadi. Dakwah. Dakwah ya? Dakwah. Barakallahu fikum. Tapi fenomenanya, penampilannya, bentuk-bentuknya cukup banyak. Di antaranya adalah barakallahu fikum. Yang pertama, dia barakallahu fikum sangat suka, sangat mencintai, sangat mengharapkan sebagai satu-satunya orang atau pihak yang menjadi tempat rujukan dalam dakwah di tempatnya. Ketika orang itu merujuk kepada dia, bahagia, senang. Ketika merujuk kepada orang lain, dia kecewa, marah. Bahkan mungkin dia akan membuat front, siap berhadapan dengan orang tersebut. Ini mengerikan. Satu surah, satu gambaran dari gambaran, gambaran cinta kepemimpinan. Barakallahu fiikum. Semuanya saya. Bahasanya ana, bahasa Arabnya saya, terjemahannya semuanya harus saya. Antum ada problem, saya. Apa ini? Kembali sama saya. Antum ada permasalahan, saya. Antum ada ide, tergantung saya. Antum ada berbagai macam bentuk saran dan masukan, apa kata saya. Semua kegiatan yang ada di sini harus nurut sama saya. Alhamdulillah semuanya saya. Ketika ada yang lain yang ikut andil, yang ikut dalam andil dalam perkara dakwah, dalam perkara kebaikan, mulai di sini ada sesuatu yang tidak beres. Ketidaksukaan, iri dengki, berusaha untuk menjatuhkan orang lain tadi, mencoreng nama baik dia, dan segala macam. Ini menunjukkan hadza rajul yuhibbur riyasah. Walaupun di dalam dakwah itu enggak ada kursinya. Paham gitu? Jangan dibayangkan kemudian jabatan dapat kursi gitu. Saya dapat satu kursi, Pak. Ini namanya kursi ketua yayasan. Enggak ada kursinya. Tapi nampak dari penampilan dia. Barakallahu fiikum. Difahami insyaallah ya? Ini yang pertama. Satu bentuk dari bentuk hubur biasa. Dia sebagai marja'iyah, sebagai rujukan para ikhwah, rujukan para majnun di tempatnya. Barakallahu fiikum. Sehingga semuanya harus saya, ana atau saya gitu ya. Ana, ana, saya dan saya. Allahul musta'an. Lebih nampak lagi, lebih vulgar lagi ketika dia dengan sorohatan, dengan terang-terangan menyatakan saya yang harus mengambil tampuk kepemimpinan dakwah tempat ini. Ya ada struktur apa namanya koordinasi kan. Misalkan ada sebuah yayasan, ada apa. Saya sebelah sini. Yang lain tidak boleh. Foto dia. Berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan dan meraihnya. Barakallahu. Kalau misalkan ada koordinasi sebuah dakwah, misalkan enggak ada yayasannya, ada koordinasinya. Saya koordinatornya. Yang lain tidak bisa. Sorohatan, terang-terangan mengatakan demikian. Ini menunjukkan sebuah surah gambaran yang sangat nyata, yang sangat jelas. Dia mencari jabatan di situ. Dia mencari riasah di situ. Dia yang mengharuskan harus saya dan saya. Ini mengerikan para kuat itu. Jangan dianggap remeh tapi yang seperti ini karena fitnah azab. Wallahul musta'an. Ini yang vulgar. Ada yang samar-samar. Dan ini yang banyak disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan tentang talbis iblis. Pengkaburan iblis terhadap orang-orang yang punya keutamaan. Dimasukkan juga oleh para ulama terkait dengan masalah-masalah hati. Sangat samar para ulama. Lapas disebutkan beberapa di antaranya. Antum bisa lihat dalam kitab Talbis Iblis Al-Jauzi. Talbis Iblis terhadap para ulama namanya. Atau bisa membahas dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi juga terkait dengan bab masalah ini. Semua terkait dengan masalah yang di sini. Sama ya. Di antara bentuknya yang orang tina azzakumullah ya, misal ada seorang dai berdakwah di tengah-tengah masyarakat sebuah kaum, sebuah komunitas, sebuah tempat, sebuah desa, sebuah wilayah. Masya Allah, terima kasih keberkahan pada dakwahnya. Dulunya dakwahnya tidak seberapa, masih pemula, masih merintis. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan, mulai banyak yang datang. Yang taklim banyak, mulai merintis buat tempat, bereskan sebuah lahan, bangun sebuah musola, tambah gede sebuah masjid, ada lembaga tarbiyah, lembaga pendidikan, banyak ada perumahan ikhwah dan segala macam. Luar biasa. Barakah bin Allah. Tapi ini bagus ya, masya Allah. Tayyib, dikarenakan SDM yang kurang, maka diupayakan SDM yang baru untuk memperkokoh, memperkuat dakwah di tempat tersebut. Kan semakin gede kan membutuhkan banyak SDM ya. Barakallahu fikum. Luar biasa. Kad datang si fulan, datang si alan ikut membantu di situ dalam kala dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah, dari tenaga-tenaga baru yang datang ini ada seseorang yang luar biasa dia. Sisi akhlakiahnya masya Allah, sisi muamalahnya, adabnya lembut bagus, memiliki etika norma yang luar biasa. Bagus muamalahnya dengan sesama, dengan masyarakat, dengan para ikhwah, dengan yang lainnya. Bagus. Masya Allah, dia dikasih anugerah oleh Allah Azza wa Jal bisa menyampaikan dengan bagus. Baik penyampaiannya, mudah dipahami penjelasannya, terang gamblang penyampaiannya, ayat, hadis, keterangan ulama, masya Allah, sistematis, bagus gitu. Oh ya subhanallah, ini para ikhwah banyak senang sama dia. Ya bagus, semangat luar biasa ini. Tenaga baru, semangat baru, gaya baru, dan segala macamnya. Tapi yang gaya lama nggak kayak begitu. Orang senang, luar biasa. Semarang kan dakwahnya semakin banyak ini. Kalau pas dia yang waktunya taklim, wah membludak. Banyak yang hadir, yang ikhwah, masya Allah, yang biasa nggak pernah nongol-nongol, yang nggak pernah kelihatan, yang orang-orang awam nampak, semuanya masya Allah senang dengan dia. Semarang, senang ini luar biasa ini. Pas giliran yang saya tadi itu datang, tapi nggak sebanyak sebelumnya. Banyak yang ngantuk, kurang bergairah. Lama-lama yang datang nggak banyak. Di sini setannya bisa masuk. Di sini iblisnya bermain. Halus terkait dengan hati. Kalau orang itu terjangkit di penyakit hubur riasa, muncul di sini, ketersinggungan, kekecewaan, muncul takaburnya, muncul bangga dirinya, muncul yang tadi. Ciri-ciri hubur riasa komplain mulai. Dia taklim datang. 1, 2, 3, 4, 5 nongol. Yang lainnya tidak nongol-nongol. Ini dah waktunya mulai taklim ini. Sengaja dia tunda 1/4 jam. Tidak nongol. Mulai dia membuka taklimnya. Belum masuk pembahasan yang dia inginkan. Ngomong, kemana para ikhwah? Kenapa oleh kan? Mana para ikhwah? Ya nggak tahu. Ibu datang, aku bilang, oh iya, kosong ya. Kosong ya. Kemana para ikhwah? Nggak tahu, Ustaz. Gitu ya. Lupa dengan masa lalunya ya. Lupa ya. Selama ini yang merintis dakwah di sini siapa? Saya kan? Ya. Yang babat alas di tempat ini yang dulunya tidak ada apa-apa jadi apa-apa. Dulunya tidak ada orang jadi banyak ikhwah. Dulunya tidak ada tempat sekarang ada sebuah bangunan masjid setinggi. Siapa yang berani? Saya kan? Gitu antunya, luar biasa. Habis manis pah dibuang. kesempatan itu. Ada pemain baru lupa sama yang lama. Ya, mulai ini. Bahasanya sudah mulai nyinggung ini. Ada pemain baru lupa sama yang lama. Ambil kesimpulan. Telepon. Telepon ini semua ikhwan-ikhwan yang suruh hadir. Ustaz yang ngajar, ustaz yang masuk, saya yang merintis di tempat ini. Tidak ada lagi dari antum penghormatan. Tidak ada lagi yang namanya banyak ngomong sudah. Telepon. Semua keluarkan HP. Telepon sendiri-sendiri. Assalamualaikum. Antum di mana? Kenapa enggak hadir? Ayo ke sini. Tadi dimulai. Ya Ustaz. Telepon lagi. Assalamualaikum. Antum di mana? Sakit. Bilang dong kalau sakit. Itu nampak dari kalimat-kalimat yang muncul, nampak dari lafaz-lafaz yang dia utarakan. Pertanda di hati dia sesuatu. Tanyakan kepada usaha satu ini, Ustaz. Niatnya itu meritis apa, Ustaz? Ya lillahi ta'ala. Mosok lillahi ta'ala kayak gitu. Kalau kamu ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, tujuan kamu itu Allah Azza wa Jal, ribaunya Allah Azza wa Jal, tidak masalah bagi kamu, wahai sang da'i, dari manapun, dari siapapun, orang itu mendapatkan ilmu, orang itu mendapatkan bimbingan ilmu, diberi taufik hidayah oleh Allah Azza wa Jal, dari kamu atau selain kamu. Kalau seorang da'i itu ikhlas karena Allah yang diharapkan ribaunya Allah, dia akan berbahagia, dia akan senang, akan suka cita. Alhamdulillah dakwah kita sekarang besar, semarak. Malu sih bulan. Disumpah sama dia. Naam. Atau belakang sama si bulan. Dia dikawan keutamanya, Masya Allah. Ternyata beliau da'i yang Masya Allah hakim, hikmah dalam dakwahnya. Bagus akhlaknya, bagus perangainya, bagus penyampaiannya. Jauh daripada saya, Masya Allah. Ternyata dia memang dia pernah belajar ke masyayikh ini. Saya masih lokal. Fadal anu sama dia. Itu pak. Ada mukhrizan tidak lagi. Alus. Alus. Allahul Musta'an. Ini ya orang tina azakumullah. Hubbul riyasah. Itu nampak dari kelakuan dia, tingkah lakunya dia, dari statement pernyataan dia, dari lafaz-lafaz yang dia utarakan, yang semua itu menafikan atau mengurangi keikhlasan dia dalam perkara dakwah ila Allah. Dan itu banyak juga. Barakallah. Asbabnya sangat banyak. Asbab yang membuat dia ini hubbur riyasah sangat banyak. Yang pertama ialah, ya itu kuncinya cuma satu, enggak ada keikhlasan. Yang pertama ialah al-ujub, merasa takjub dengan kemampuan dirinya, takjub dengan apa yang ada pada dirinya, takjub dengan kelebihan yang dia punya, apapun itu. Ada kalanya takjub dengan ilmu yang dia miliki. Sombong dia, bangga diri dia, menganggap semuanya remeh, gak ada nilainya sama sekali, rendah hina di depan dia. Ilmu, ada kalanya bukan terkedengar ilmu dengan gaya penyampaian dia, orasinya dia, ada kalanya yang lain-lainnya, jasa dia, andil dia, dan segala macamnya, merasa takjub, merasa ujub bangga diri dengan kelebihan yang dia punya. Ini penyakit. Ujub ini sendiri membinasakan warga. Ini memicu orang untuk hubur biasa. Yang kedua takabur. At-tarafu'. Sikap sombong, sikap tinggi hati. Di atas yang lain. Itu pasti. Merasa dirinya besar dalam banyak hal atas yang lain. Barakallah. Yang ketiga yang membuat dia termotivasi untuk hubur riyasah ialah hubus syuhrah wadzuhur, senang dengan kemasyhuran, senang dengan ketenaran. Hubul zuhur, senang untuk tampil, untuk nampak di hadapan banyak pihak. Ini semuanya membuat dia termotivasi, sebab yang memotivasi dia untuk hubur biasa. Barakallahu. Sehingga sekali lagi semua niatan-niatan dia, tujuan-tujuan dia duniawi pribadi, sehingga muncul yang namanya hubur biasa. Barakallahu. Hubur biasa ini kalau nanti na'azakumullah sangat mengerikan dampaknya. Sangat mengerikan dampaknya barakallahu itu. Yang pertama ialah dari dampak hubur riyasah, cinta kedudukan. Dampaknya ialah kehancuran pada agamanya. Agama dia akan hancur. Ini disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis dari Imam Ahmad wa ghairihi dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ma bi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidin. Yang artinya tidaklah ada dua ekor serigala lapar dilepaskan di sekawanan domba itu lebih merusak, tidaklah lebih merusak dibandingkan dengan ambisi seseorang untuk menggapai harta benda dan kemuliaan duniawi yang merusak agamanya, yang merusak agamanya. Dalam hadis ini para ulama kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya ambisi seseorang meraih harta atau benda, ambisi seseorang meraih kemuliaan dunia, ini ada tahta, jabatan, kedudukan, kemasyhuran, ketenaran, nama baik dan yang lainnya, ambisi meraih itu semua sangat-sangat menghancurkan agamanya, lebih menghancurkan agamanya dibandingkan dengan serigala lapar dua ekor dilepaskan di sekawanan domba, domba tak mengembara. Serigala sangat suka dengan daging domba. Lapar dia, dua ekor lagi dilepaskan di tengah-tengah domba tadi. Saya membayangkan betapa mengerikan suasananya, akan dimakan, dicapik-capik, dimusnahkan, dibinasakan sama serigala tadi. Seperti itu pula hancurnya agama seseorang ketika dia punya ambisi harta benda dan ambisi kemuliaan dunia. Hancur. Hubur riyasah, senang dengan riyasah, kehancuran. Halakun fi dini, akan menghancurkan agama. Kenapa demikian? Banyak sebab. Di antaranya adalah barakallahu fikum, seseorang yang sudah memiliki ambisi kekuasaan, ambisi tahta, ambisi jabatan atau kemuliaan dunia, dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapainya. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapainya. Tidak lagi peduli ini halal, ini haram. Tidak lagi peduli ini al-haq, ini al-batil. Ini lurus, ini menyimpang. Yang penting dia dapat itu riasa. Mengerikan. Mengerikannya. Wallahul musta'an. Seseorang yang mencari jabatan, dia akan ridha kepada apapun. Ridha kepada apapun, berupa kalimat-kalimat, lafaz-lafaz, statement-statement yang mendukung dia, yang memuliakan dia, walaupun kalimat yang batil, walaupun kalimat yang menyimpang, dia akan ridho. Dia akan ridho dengan siapapun orang, siapapun yang memuji dia, yang menyanjung dia, yang menghormati dia, yang memuluskan langkah dia untuk meraih jabatan tadi. Walaupun orang ini orang yang paling fasik, orang yang paling menyimpang, paling sesat, orang kafir sekalipun, dia gak peduli. Yang penting mendapatkan apa yang diinginkan. Riyasa. Sebaliknya, kalimat apapun, lafaz apapun, ucapan apapun, keterangan apapun, ketika itu berlawanan dengan dia, merendahkan dirinya atau menghalangi langkah dia untuk meraih yang namanya riyasa tadi, akan dia benci, akan dia musuhi, akan dia perangi. Juga orangnya, siapapun orangnya, akan dia musuhi, akan dia perangi, akan dia jauhi. Walaupun itu kalimat hak, walaupun kalimat iman, walaupun kalimat tauhid, walaupun kalimat-kalimat yang diambil dari nasul Quran dan sunnah. Walaupun orangnya ini orang yang paling saleh, yang paling bertakwa, seorang alim dan ulama, syekh dan masyayikh, tak peduli, akan dia musuhi. Sangat membahayakan dan menghancurkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Majmu'ul Fatawa juz yang ke-10 halaman 600 menerangkan yang satu ini. Kata beliau, wa talibur riyasah walau bil batil turdihi al-kalimatul lati fiha ta'zimuh wa in kanat batila wa tughibuhu al-kalimatul lati fiha dhammuh wa in kanat haqqa. Yang artinya, seseorang yang mencari riasa, seseorang mencari kedudukan kepemimpinan walaupun dengan cara batil, akan membuat dia ridha, akan membuat dia suka kalimat-kalimat yang ada unsur ta'zim kepada dia. Kalimat apapun yang ada unsur ta'zim kepada dia, dia akan suka itu, walaupun kalimat yang batil. Dan akan membuat dia murka, membuat dia marah. Kalimat yang mengandung unsur mencela dia atau merendahkan dia, walaupun hak, walaupun kalimatul hak. Beliau mengatakan, wal mu'min turdihi kalimatul hak lahu wa alaih, wa tughibuhu kalimatul batil lahu wa alaih. Sementara seorang yang mu'min, sifatnya seorang yang mu'min, dia akan ridha dengan kalimat hak, dia akan suka dengan kalimatul hak, kalimat yang benar, menguntungkan dia atau membantah dia. Dia suka dengan kalimatul hak. Dan seorang mukmin akan murka, membuat dia murka semua kalimat yang batil, menguntungkan dia atau membantah dia. Dia suka dengan yang batil. Li'anna Allah Ta'ala yuhibbul haqqa wa sidqa wal 'adl wa yubghidul kadhib wa dhulm. Dikarenakan Allah Ta'ala mencintai kebenaran, mencintai kejujuran, mencintai keadilan, membenci dusta dan kebohongan. Seorang mukmin mencintai apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, membenci apa yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Mengerikan hati. Sehingga sungguh-sungguh membinasakan. Ya, khubur yasa sekali lagi, cinta kedudukan para kelebihan sangat membinasakan agama seseorang. Yang dia korbankan itu agamanya, yang dia korbankan itu prinsip akidah, jaminannya itu agama. Mengerikan. Mengerikannya, Pak. Dan yang kedua tadi, Pak, dia gak peduli dengan apapun dan siapapun, gak lagi memikirkan hak dan yang batil. Apa saja dan siapapun yang menyukai dia, yang menyanjung dia, yang memuliakan dia, akan dia cintai. Walaupun batil, walaupun orang yang fasik. apapun, siapapun yang berseberangan dengan dia, yang menghalangi langkahnya, yang mencela dia, akan dia musuhi. Kalimatul haq atau qawriya mukmin sekali. Mengerikan. Sangat mengerikan para ulama. Dari sinilah ikhwan fillah azakumullah ditegaskan oleh para ulama, talabur riyasah sababun min asbabil inhiraf. Ya. Mencari atau ambisi kedudukan, ambisi jabatan, ambisi kemuliaan dunia, satu sebab dari sebab-sebab orang itu menyimpang. Apa dia sadar? Dan halus, halus. Allahumma sa'ad. Barakallahu fikum. Kita mendengar yang dibahaskan dunia dakwah ya. Ingat baik-baik, dunia dakwah. Jangan lari kemana-mana loh ya. Dakwah bukan terkait dengan sekarang ini loh ya. Nanti larinya ke sana. Emang iya juga, cuman enggak bisa dibahas. Ini pas yang dakwahnya saja. Lafaznya kan umum. Coba lagi ya, Allah besar. Jadi saya mau ngomong sedikit, masih sedikit. Kita sempat mendengar dalam dunia dakwah, kita sempat mendengar adanya sebagian pihak ketika dia berdakwah di tempat tersebut, di sebuah tempat, sebuah daerah, dia yang merintis, memang dia yang memulai dakwah di sana, betul? Dia ustadznya, nah, dia dai-nya, tidak salah. Itu sampai memiliki perasaan, sampai memiliki sebuah ideologi. Posisi dia di situ itu sama dengan penguasa, sama dengan amir. Yo, ini ada efeknya loh, bahaya loh ya Pak. Dikarenakan dia merasa dirinya di situ sebagai seorang amir, seorang sultan, maka dia menyatakan statement, siapa saja yang menyelisihi kebijakan-kebijakan saya di sini, maka dia khawarij. Dikarenakan dia telah menyelisihi amir. Ini pembahasan akhlakiyah atau pembahasan prinsip? Ini pembahasan akhlakiyah atau pembahasan masalah prinsip? Prinsip ini sekarang ini. Dia lagi menjual akidah sekarang ya Pak. Itu step yang betul apa salah? Bayangkan. Siapa saja yang menyelisihi saya di sini maka dia khawarij. Sekarang dia menyelisihi seorang amir. Ini ya Ikhwan. Ketika dia dalam perkara fikih misalkan ya, dalam perkara fikih, ahkam syar'iyah. Banyak pada perkara-perkara khilaf di kalangan para ulama. Dia merujukkan pendapat A. Semua yang ada di sini yang taklim sama saya harus A pendapatnya. Tidak boleh menyelisihi saya. Kalau anda pendapatnya B atau khawarij. Berkata-kata dengan masalah fikih sekarang. Anda menyelisihi seorang amir. Iya. Ini ya, akhi. Pasrah kita syahud. Dai-nya berpendapat diam. Antum merujukkan pendapat yang mengatakan menggerak-gerakkan jari jemari. Khawarij. Ini kan pendapatnya Syekh. Yang saya bahas sekarang bukan terkait dengan Syekh Fulan atau Syekh Alan. Kamu sekarang di mana? Di sini. Siapa yang dakwah di sini? Sudah saya tegaskan berkali-kali. Saya yang merintis di tempat ini. Saya yang berdakwah di tempat ini. Saya dai-nya di tempat ini. Saya ustadznya di tempat ini. Sudah saya tegaskan berkali-kali. Saya adalah amir. Posisi saya seperti amir kalian. Yang menyelisihi saya khawarij. Saya punya pendapat seperti ini. Ikuti. Kalau kamu itu khawarij. Bukan terkait dengan siapapun terkait dengan di tempat ini. Nyelisih saya kawan. Modern ya. Mengerikan. Akan muncul dari sana barakallahu fikum tarbiyah taklid. Membebek buta kepada ustadznya, kepada dai-nya dengan konsepnya seperti ini. Enggak boleh bantai, bantah khawaris ya, Pak. Kayak apa? Ini semuanya apa kata beliau? Hah? Samina wa ta'na. Jistat. Pokoknya mau hak atau batil, jistat kalau enggak je khawaris. Kayak apa terus saja ya, Pak. Akan memunculkan tarbiyah ta'assub. Memunculkan sebuah fanatisme seseorang. Takdis asas mengkultuskan seorang individu. Ujungnya itu menuhankan dia. Yang taat sama dia, masya Allah fil jannah. Iya, nggak taat sama dia, masya Allah dia ajal fil nar. Medeni. Itu apa sih akarnya atau benang merahnya? Apa sih awal mulanya itu? Kuburian. Karena mencintai kedudukan sampai pada tingkat yang sejauh itu. Jangan bilang gak ada. Dan jangan paksa saya untuk menyebutkan siapa dia. Ya, sementara ilustrasi. Ya, hakikinya di sini. Ya, ada seperti itu. Ya, walaupun gak sejauh itu ya, Pak. Tapi dihawarkan ke arah sana. Di beberapa tempat. Meyakini dia sebagai sosok amir. Mengerikan. Menyelisihi prinsipnya Rasulullah Jemaah Salafiyah, Rasulullah Jemaah Salafiyah. Yang namanya seorang amir, yang namanya seorang imam, sultan itu siapa? Kepala negara, ya, pemimpin tertinggi sebuah negara, sebuah tempat di sebuah negara. Terkait dengan negara, bangsa, bukan terkait dengan dakwah dan tarbiyah. Ini mengerikan. Justru yang layak dikatakan khawarij sama dia, ya dia sendiri memposisikan dirinya sebagai seorang amir, sebagai seorang sultan yang sah, ditaati dan segala macam. Ila akhirnya ini penguasa kedua. Kalau diterapkan hukum Islam, bunuh orang ini. Di sini membunuh. Ada amir yang sah, muncul amir yang baru, bunuh dia. Siapa yang membunuh? Penguasa zaman antum melihat itu khawarij lagi ya, Pak. Nanti berantai nanti khawarij ya, Pak. Enggak. Pemerintah Amerika muncul yang seperti itu. Allahu musta'an. Hubur riyasa ini barakallahu fikum, ketika muncul di para seseorang atau muncul pada banyak orang, maka yang terjadi itu adalah al-khilafat wal niza'an. Muncul berbagai macam perselisihan, berbagai macam persengketaan, berbagai macam permusuhan, berbagai macam yang lain-lainnya gara-gara ini. Nek satu tok yang terjangkiti hubur riyasa, dia tok yang bermain. Nah, kalau kemudian ada saingannya, ada yang satunya lagi yang juga memiliki penyakit yang sama, ya wis, bentrok di sini. Nah, kalau ada dua alim, dua syekh, dua da'i, dua mubalik, dua ustad, atau dua pihak, walaupun tidak harus sama-sama ustad, dua pihak yang memiliki prinsip yang sama, apa yang terjadi? Ya wis, pengeluruhi gelut, plang, plong, plang, plong, plang, plong, ya jadi korban siapa ya? Ya jadi korban para madu'unya, ya jadi korban dakwahnya, semakin hancur. Khilaf layan tahi, terus perselisihan yang tidak pernah berhenti. Perseteruan, persengketaan, terus begitu, nggak pernah berhenti, nggak ada ujung pangkalnya, nggak pernah ada yang namanya persatuan, nggak ada yang namanya satu kali dan satu kata. Kenapa sih? Ada benangnya. Ternyata yang ini kena hubur riyasa, ini juga hubur riyasa. Dia maunya A, ini maunya B, apa kata temu? A, nggak bisa, B, nggak bisa, A, pokoknya B, pokoknya A. Tiga ada kan masing-masing? Terjangkit penyakit hukum. Tidak harus ada kursinya loh ya. Tidak ada kursinya, jangan bayangkan. Hal yang tidak banyak kursi. Nampak pada perbuatan, nampak pada pernyataan. Al-Muhim berbagai macam bentuk kerusakan akan muncul dikarenakan hukum. dan yang merusak dakwah ini diantaranya. Munculnya berbagai macam masyakil, berbagai macam permasalahan dan problematika dalam sebuah dakwah seperti ini adalah sebabnya. Tarakallahu fikum. Ini kan kecil. Nanti ujungnya semakin besar seperti yang dikabarkan di atas. Satu poin lagi yang disebutkan oleh para ulama, mencintai ar-riyasah membuat orang itu nanti akan menolak al-haq yang datang bukan dari orang yang senang sama dia. Menolak al-haq yang datang dari rival. Mengerikan. Disebutkan oleh Abu Wafa Ali bin Aqil Al-Hanbali rahimahullah, disebutkan dalam kitab Al-Wadih fi Usul Al-Fiqh. Beliau menjelaskan tentang cinta riasai. Ketika membicarakan tentang hal-hal yang menyebabkan orang itu berpaling dari kebenaran, beliau mengatakan wal mahabbatul riasah, cinta kedudukan jabatan, wal mail ila dunia, wal mufakhat wal mubahatu biha, kecondongan kepada dunia, berbangga-bangga dengan dunia, wa tashaghul bima fihi al-lizzah wa ma yad'u ila syuhrah, menyibukkan diri, tashaghul menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang mengandung kelezatan, kenikmatan, perkara-perkara yang mendukung atau yang mengajak dia kepada ketenaran, hal-hal yang membuat dia tenar, membuat dia masyhur, itu kan nikmat, lezat gitu ya, senang dia, nah, dipuji, dipuja, diaplus, tenar, masyhur, dan segala macamnya, sibuk dengan itu. Duna ma tujibuhu al-hujjah, dengan tanpa memperhatikan lagi hujjahnya. Wa yaqdihi bil aql wal ma'rifah, juga dengan tanpa memperhatikan sisi akal dan pengetahuan yang ada. Istilah sebagai akal-akal sebagai hujah-hujahan. Beliau mengatakan fa'ala nahwi hadza min al-asbab takunu al-afatu as-sarifah wal mujibah minhu. Maka atas dasar sebab yang seperti ini, kata beliau, terjadilah penyakit tersebut. Penyakit orang itu terpalingkan dari al-haq, jauh dari perkara-perkara yang membuat dia berkebenaran. Nauzubillah. Dikarenakan poin-poin tadi, cinta kedudukan, cinta riasah, cinta kemasyhuran, cinta ketenaran, hal-hal yang semacam itu, condong kepada dunia, bersama dengan dunia, itu semua nanti akan membuat dia menolak al-haq, menolak kebenaran yang berseberangan dengan apa yang diinginkan, atau datang dari rivalnya dia. Tolak semua. Dan itu merupakan bahwal mubin, penyimpangan yang sangat nyata. Ketika al-haq dia tolak, tanda penyimpangan yang sangat nyata pada dirinya. Wallahu musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahu musta'an. Al-Qalam tina azzakumullah. Penyakit ini, itu ada nenek moyangnya. Ini disebutkan supaya kita agak sedikit mewaspadai. Penyakit ini, penyakit yang namanya hubur riasa, adalah penyakit yang menimpa orang-orang yang dikatakan al-jababirah al-mutakabbirah, orang-orang yang congkak, orang yang sombong, dari kalangan orang terdahulu kala sampai sekarang. Kita bisa mengatakan iblis la'anahullah sampai tidak mau mentaati Allah Azza wa Jalla karena ini. Cinta kemuliaan duniawi. Dia merasa dia yang lebih utama, lebih tinggi dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Tidak mau menuruti perintah Allah Azza wa Jal, tidak mau mentaati Allah Azza wa Jal, sujud kepada Nabi Adam. Laknat ila yaumiddin oleh Allah karena ini. Orang-orang kafir dari masa ke masa, tayyib, pada masing-masing kaum nabi dari para anbiya dulu sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menolak yang namanya dakwah para anbiya wal mursalin. Ini adalah seperti ini. Kebiasaan. Barakallahu fiikum. Yang membuat tokoh-tokoh Quraisy menolak dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ini. Kebiasaan. Merasa yang mendakwai mereka itu rendah. Jabatannya rendah, kedudukannya rendah, orang rendahan, enggak punya jabatan, enggak punya kedudukan. Tolak dakwah mereka. Ditolak dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Sebagian mereka menganggap Nabi kita Muhammad SAW mendakwai mereka dalam rangka untuk merebut apa yang ada pada mereka. Sehingga mereka menolaknya para ulama. Padahal mereka semuanya yaqanatina azakumullah tahu betul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tahu sifatnya beliau, tahu jujurnya beliau, tahu semua tentang beliau, ditolak. Dikarenakan itu semua tadi barakallahu fikum. Dikarenakan itu semua tadi barakallahu fikum. Itu disebutkan oleh para ulama tentang bab ini. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dan juga yang lainnya dalam bab ini. Sehingga benang merahnya nenek moyang penyakit hubur riyasa itu orang-orang yang sangat dimurkai Allah, Allah. Iblis la'anahullah, Abu Jahal, Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, itu karena hubur riyasa. Dan juga yang lain, seluruh orang yang kafir, yang sombong-sombong dari kaum kufar yang menolak dakwah Nabi al-Mursalin, sampai orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy yang menolak dakwah Nabi kita Muhammad SAW, itu semua dikarenakan penyakit hubur riyasa. Ada ujub di situ, ada takabur di situ, ada kesombongan di situ. Na'udzubillah. Nah, Ikhwan, sehingga sangat-sangat menghancurkan seperti yang digambarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu musta'an. Sehingga intinya apa, Ikhwan? Intinya hubbur riyasah menghancurkan. Ketika ada pada sebuah dakwah, maka hubur riyasa ini akan menghancurkan dai-nya, menghancurkan prinsipnya, menghancurkan akidahnya, menghancurkan ideologinya, menghancurkan dakwahnya. Dan yang kedua, mencoreng-moreng nama baik dakwah yang mulia ini. Dakwah yang semestinya diniatkan ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Seorang dai berdakwah untuk meraih ridha Allah, mencari pahala dari Allah, untuk membela agama Allah, untuk membela Islam. Niatan yang suci seperti ini terkotori oleh tujuan-tujuan duniawi, tujuan pribadi dan segala macamnya. Di antaranya adalah kufuriyah. Na'udzubillah. Dai-nya rusak. Dakwahnya sudah rusak atau remoreng barang. Muncul berbagai macam permasalahan, problematika, masyakil, khilaf, permusuhan, perseteruan tiada henti. Tiga rekan yang satu ini. Sehingga ya khana bin azakumullah barakallahu fikum, dinasihatkan betul untuk kita semua betul-betul mewaspadai penyakit yang satu. Penyakit yang satu ini hubur riyasa. Sangat halus, sangat halus. Akan disebutkan dalam sebagian asar atau menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW, hubur riyasa itu merupakan syirkun aswar. Syirik yang paling samar, yang sangat dikhawatirkan Nabi kita Muhammad adalah hubur riyasa. Cinta kedudukan. Allahul Musta'an. Sehingga tolong dijamkan baik-baik dan diawasi baik-baik. Ini semuanya barakallahu fikum. Nah, yang terakhir adalah barakallahu fikum, bagaimana upaya kita supaya terlepas dari penyakit hubur riyasa ini. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah dalam kita berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, kita berdakwah kepada Allah, kita berdakwah ke jalan Allah, kita berdakwah pada perkara kebaikan. Kita tidak mengajak orang kembali kepada pribadi kita. Ha? La yad'u ila nafsi. Camkan baik-baik. Kita tidak mendakwai orang kembali kepada pribadi kita, atau kepada pendapat kita, atau kepada majelis taklim kita, atau kepada yayasan kita, atau kepada masjid kita. Tidak. Kita mengajak orang kembali kepada Allah, ke jalan Allah, kepada perkara kebaikan. Barakallahu'alaikum. Sehingga diasah niatnya, dijaga niatnya, diperbaiki niatnya dalam berdakwah. Ikhlasun niat bi da'wati Allah. Yang kedua, ialah at-ta'assi bil anbiya wal mursalin. Kita harus meneladani, mencontoh para anbiya wal mursalin dalam berdakwah. Bagaimana ketulusan mereka, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana pengorbanan mereka, bagaimana mereka betul-betul melepaskan tendensi pribadi dan duniawi. Mereka semata-mata mengharapkan ridha-Nya Allah Azza wa Jalla. Luar biasa, sangat tulus, sangat ikhlas pada perkara dakwah. Contoh mereka, sehingga akan termotivasi untuk bisa semakin tulus dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Ta'asi bin Nabi atau bil anbiya wal mursalin, meneladani mereka semua dalam perkara dakwah. Barakallahu fikum. Yang ketiga ialah selalu menanamkan dalam jiwa kita masing-masing dampak negatif yang dimunculkan oleh hubriyasa. Sok terapi ya, ya. Ketika muncul dalam hati kita, kepingin diangkat, kepingin dimunculkan, kepingin ditampilkan, kepingin disanjung, langsung antum ingat baik-baik dampak negatif hubriyasa. Dakwah yang kamu rintis selama ini hancur, muspro, percuma kamu berdakwah dengan niat seperti ini. Juhud, upaya dan usaha yang kamu upayakan selama ini biasa. Terus tanamkan dampak negatifnya. Kalau saya memiliki penyakit yang seperti ini, akan muncul demikian, muncul demikian, muncul demikian dari apa yang diutarakan tadi. Al-haq akan saya tolak. Saya akan ridho dengan perkara yang batil, yang menyukai saya. Saya akan benci pada al-haq yang berseberangan dengan saya. Saya akan menolak dakwahnya para anbiya wal mursalin. Saya akan menjual akidah, saya akan menjual prinsip, saya akan menjual ideologi, ila akhir. Itu dimunculkan supaya tidak berani, sok terapi. Barakallahu fikum. Dan yang berikutnya adalah membaca siratus salaf, sejarah salafun salih dalam berdakwah kepada Allah. Itu luar biasa. Nanti akan diajari bagaimana keikhlasan, atau diajari yang namanya ketulusan, diajari yang namanya pengorbanan, perjuangan dalam perkara dakwah. Luar biasa. Dan yang kelima adalah senantiasa bergaul, bersahabat, berteman dengan para masyayikh, dengan para ulama, dengan para asatidzah, dengan para duat ila Allah yang dikenal ketulusannya. Dikenal ketulusannya supaya akan bisa mewarnai kita dan bisa membimbing kita, bisa menegur kita ketika muncul pada kita semuanya para pelakukum hal-hal demikian. Dan terakhir, ingat baik-baik yang namanya dakwah ini Allah Azza wa Jalla yang menjalankan. Dakwah ini sudah mulia. Dakwah Islam, dakwah Salafiyah, dakwahul Haq sudah mulia dari sononya. Allah yang menjalankannya. Kalau kita satu dari sekian banyak orang-orang yang menempuhnya tidak sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya dalam perkara dakwah, akan ditiadakan, diganti dengan yang lainnya yang tulus dalam perkara dakwah. Kita hancur, hancur sendiri. Dakwah akan terus berjalan dengan baik. Kita binasa, binasa sendiri. Dakwah akan terus berjalan dengan baik. Akan dibangkitkan oleh Allah Taala, rijal, tokoh-tokoh dakwah Tayyib yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul tulus dalam berkorban, berjuang untuk dakwah yang mulia. Menyimpang, menyimpang sendiri antum. Sesat sendiri atau sesat. Alhamdulillah. Ini sebenarnya dicamkan baik-baik, barakulahikum, supaya masing-masing kita betul-betul ikhlas dalam perkara dakwah, tulus dalam perkara dakwah ya Allah. Ini tema untuk saya pribadi sebagai nasihat, dan juga untuk antum sekalian sebagai para duat ila Allah, sebagai para ustaz, sebagai para da'i, dan juga untuk semua ikhwah yang terlibat dalam perkara dakwah, sebagai pengurus dakwah, pengampu dakwah, koordinator dakwah dan segala macamnya. Tolong cepatkan baik penyakit yang satu. Waspadai, tinggalkan. Sedikit pun jangan punya niatan pribadi untuk dakwah. Jangan memiliki tendensi dunia dalam dakwah. Jauh. Cari ridhonya Allah dan cari pahala dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu. Semoga bermanfaat. Jika ada waktu yang menjelang maghrib, tinggal sedikit lagi persiapannya. Barakallahu. Dan dari ibadah perjalanan teruskan sedikit. Menyempurnakan apa yang disampaikan tadi para wakilum, sambil nanti mungkin dengan soal jawab sampai isya nanti para wakilum. Wa'alaikumsalam, ini bisa saya utarakan, semoga manfaat, dan tolong jangan dimanfaatkan untuk menilai orang lain para wakilum, itu tidak baik ini ya. Apa yang anda makan ya? Dapat caranya langsung didatain. Iki hubur biasa. Iki tulus jangan. Nah, orang yang muwaffaq yang bertauhid Allah Azza wa Jalla, orang yang baik, orang yang selalu ya ketika mendengar sesuatu itu tuh dia sendiri. Evaluasi dia pribadi, muhasabah dia pribadi, bukan untuk dipakai menyikapi yang lain. Jalankan baik-baik, barakallah. Semoga manfaat. Antakhilahuna walhamdulillahirabbil alamin. Faddalu habibi.